Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Babu sifatil haji. Utawi iki kubab nerangno sifatnya haji, carane haji, kaya apa urut-urutane haji. Waduhul lima kata lan nerangno melbu Mekah. Apa kesunahane melbu Mekah, sadurunge melbu Mekah itu sunnah melakukan apa saja. Nah iki diterangno. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku hajja haji sinten Rasulullah ayo maju iku bae mau ngarep iku bae kosong-kosong ya iku hajja haji sinten Rasulullah fa kharajna mongko metu sapa kita fa kharajna mongko metu sapa kita ma'ahu sertane Rasulullah sarung iki sarung saru saya dicilik oleh Ibrahim. Kala fakharajna mau kemetu sapa kita ma'ahu sertani Rasulillah hatta ataina sehingga nekani sapa kita dal Hulaifati ing dal Hulaifah. Kala dal Hulaifati ing dal Hulaifah. Dal Hulaifah memang nanti mikotnya di sana. Di Dhul Hulaifah ke masjid. Kala fawaladat mongko ngelahirno sopo Asma binti sopo Asma ubintu Umais sopo Asma bintu Umais. Fakala mongko dawu sinir kanjeng Nabi dawu ini ihtasili wastadfiri bithaubin wa ahrimi. Kala fakala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi ikhtasili adusa sapa sira wadon. Ikhtasili adusa sapa sira wadon. Adus sapa iki? Adus krana ihram. Kan kata ihram. Padahal lahirno status ini nifas deh. Ya kan toh? Tapi ini mandinya bukan untuk menghilangkan hadas, bukan untuk menghilangkan junub, janabat, tapi untuk melakukan ihram sebagai bentuk penghormatan kepada ihram kawo kuatu sih. Kalau nanti anjur no ikhtar sili adu soso posir watun. Kalau was tafiri lan apa iku jenengi was tafiri lan apa gawiyo was tafiri lan gawiyo istighfar niku nale ni weteng berarti apa mana wastafiri lan nalenono weteng sapa sira sabuano sapa sira no sabuan manane wastafiri lan apa nalenono weteng sapa sira wadon artine sabuano sapa sira wadon sabuan nek wong wadon zaman saiki itu sabuan pakai apa jenenge sing dibulet-bulet nono weteng ya supaya langsing ben cepet balik langsing meneh bithaubin kelawan pakaian wa ahrimi lan ihromo sapa sira wadon. Wa sallallan sholat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid ing dalem masjid, masjid yang ada di situ, masjid yang ada di Dhul Hulaifah, itu ada masjidnya. Sampai sekarang ada masjidnya di situ. Sholat jenenge sholat sunnah ihram. Qala tsumma rakiba nuli naik sinten Kanjeng Nabi al qoswa'a ing unta. Unta qoswa niki jenenge unta ni Kanjeng Nabi. Hatta stawat sehingga hatta stawat sehingga apa iku jenenge manggon utawa ya wis hatta stawat sehingga apa iku jenenge manggon apa iku jenenge koswa alal baida ing atase baida ahalla ihram sinten Kanjeng Nabi qala ahalla utawa banterno swarane sinten Kanjeng Nabi bitauhidi kelawan tauhid rupane niki labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ngono iki labbaik kelawan nyembadani panjenengan Allahumma do Allah. Labbaik kelawan nyembadani panjenengan la syarika ora ono sekutu iku maujud lak kadhewe panjenengan. Labbaik kelawan nyembadani panjenengan innal hamda setuhuni pujian wan ni'mata lan ni'mat ikulaka tetap kadhewe panjenengan wal mulka lan kerajaan la syarika ora ono sekutu iku maujud lak kadhewe panjenengan. Hatta ataina sehingga nekani sapa kita al-baita ing Ka'bah. Baitullah Ka'bah menene. Al-baita ing apa iku jeneng Ka'bah. Sampai kita nekani Ka'bah. Qala hatta ataina al-baita istalama apa iku jenenge ngusap sapa Kanjeng Nabi ar-rukna ing rukun. Rukun maknane Hajar Aswad. Dadi nek dimutlakno iki dimaksud rukun iki ada Hajar Aswad pojokane Ka'bah sing ono Hajar Aswad. Hajar Aswad diusap oleh Kanjeng Nabi. Faromala salasan wa masya arba'an. Faromala mongkom mlaku ngejlek, mlaku cepet sapa Kanjeng Nabi. Salasan kelawan kaping telu putaran. Wa masyalan mlaku sinten Kanjeng Nabi arba'an kelawan telu putaran. Kala dadi Kanjeng Nabi tawaf ni sunah iki. Sunai, ya. Sunnah pertama itu tawaf putaran, tawaf yang pertama itu agak lagi melaku cepat. Nah, putaran yang ke mulai yang keempat, lima, enam, tujuh baru melaku biasa. Kenapa kok gitu? Kanjeng Nabi ingin memperlihatkan kepada orang kafir bahwa umat Islam walaupun ada di negara lain itu kuat, ekonominya kuat, makmur, tubuhnya kuat, gak sakit-sakitan, maka sholat di seluruh hari. Nah itu ya. Jadi sebenarnya sampai sekarang itu sebabnya gak ada. Artinya Kanjeng Nabi itu dulu lari, lari-lari kecil saat tiga putaran tawaf pertama itu ada hal yang mendorongnya. Tapi saya kan masih gak ada mergani nengkono gak ada mau kafir. Tapi tetap itu kita disunah no lari bisa. Oh mana dia ya. Jadi sebabnya masih gak ada sebagai melaksanakan lari di tiga putaran tawaf yang pertama, tapi larinya tetap dilaksana sampai saiki. Oh no, kadang ngono kuwi. Kala tomahata nuli nekani sinten Kanjeng Nabi maqama Ibrahim ing maqam Ibrahim fasolla nuli salat sinten Kanjeng Nabi maqam Ibrahim tempat pijakan kaki Ibrahim, bukan kuburannya Nabi Ibrahim ya. Tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim saat untuk membangun Ka'bah. Dulu itu mepet kalau Ka'bah, tapi kalau Sayyidina Umar terus dimundur, maka saya jaraknya dengan Ka'bah itu agak jauh. Kalau dulu mepet, tapi diundur terus kalau Sayyidina Umar tadi diatur. Kalau sholat di belakang makam Ibrahim sunai koyok ngunu. Kalau batakhilu min makam Ibrahim musalla, makam Ibrahim jadikanlah tempat sholat. Sunai di situ. Kalau enggak bisa ke makam Ibrahim di Hijr Ismail. Waraja alan kembali sinen Kanjeng Nabi. Ila rukni marang rukun. Rukun sing on Hajar Aswati fastalamahu. Nuli mengusap sinten Kanjeng Nabi ing rukun. Fastalamahu nuli ngusap sinten Kanjeng Nabi ing rukun diusap oleh Kanjeng Nabi. Tuma khoroja nuli metu sinten Kanjeng Nabi minal babi saking pintu. Kala minal babi saking pintu. Kala ila sofa marang sofa. Saiki jenengi babus sofa. Jadi mari tawaf ya kan toh. Mari tawaf terus sholat dua rakaat sholat sudah tawaf. Setelah itu menuju Hajar Aswad lagi. Setelah itu baru melaksanakan sa'i. Kalau memang sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf. Kalau falam madana mongko semangsane dekat sinten Kanjeng Nabi minas sofa saking sofa qoro'a mongko moco sinten Kanjeng Nabi. Qala ing ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa setuni sofa wal marwata lan marwah iku min sya'airillah, setengah sangking piro-piro syiare Allah, tondo-tondo ni Gusti Allah, tondo-tondo ni aku mena Allah. Yudha'u ngawitono sopo siro kabeh bima kelawan perkoro badha'a kang ngawiti sinten Allahu Allah bihi kelawan ma. Ya, awalilah seperti Allah mengawali. Berarti sa'i harus diawali dengan sofa, karena Allah mengawali penyebutannya dengan sofa, yaitu inna sofa wal marwata, mboten innal marwata was sofa. Makanya sa'i itu diawali dari sofa. Ya, dihitung sofa ke marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akhirnya engko nang marwah. Qala faraqa mongko munggah sinten kanjeng Nabi as-sofa ing gunung sofa, saiki ana gunung ya wis. Hatta ro'a sehingga ningali sinten kanjeng Nabi al-baita ing baitullah, sampai ke Ka'bah, naik ke atas tu naik, saiki gak ono naik-naikan nih. Wis gak ono gunung-gunungan, saiki entek kabeh. Fastaqbala mongko madhep sinten kanjeng Nabi al-qiblat ing kiblat. Fawahada mongko menyucikan, mengesakan sinten kanjeng Nabi Allah ing Allah. Wakabbarohu lan ngegungno sinten kanjeng Nabi ing Allah. Waqala lan dawuh sinten kanjeng Nabi ing dawuh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa utai kanjeng Nabi ka wa huwa utai Allah ala kulli syai'in ing atase sekabehane perkara. Iku qadirun dat kang kuasa. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu, kecoba Allah wahdahu hali sijine Allah. Anjaza nglestarekno sinten Allah, nglestarekno itu ya melaksanakan wadahu ing janjine Allah. Wa nasoro lan nulungi sinten Allah abdahu ing kawulane Allah. Wa hazama lan melayokno sinten Allah, layokno ya, ngerti melayokno? Kala melarikan al-ahzaba ing biro-biro golongan musuh. Wahdahu hali sijine Allah, dhewean kuat. Thumma da'anu lindungo sinten kanjeng Nabi baina dhalika ing dalam antarane mengkono-mengkono ucapan salah sama rotin kelawan telu biro biro ambalan. Jadi naik pertama ke sofa, doa di situ, ya, doa di atas gunung sofa, lalu turun menuju marwah. Di atas marwah sama nanti minas sofa saking sofa ilan marwati lumarang marwah. Hatta idan sobat skodama ufi batnil wadi saat kala hatta idan sobat kala minas sofa sange sofa ilal marwati marang marwah hatta idan sobat, sehingga ing dalam nalikani mudun opo kodamahu opo dramaan nurune kanjeng Nabi fi batnil wadi ing dalam jerone jurang. Saa mongko melayu lari-lari kecil, aja melayu, saa mongko lari-lari kecil sinten kanjeng Nabi ketika menginjakkan kaki di batnil wadi, ya, di dalamnya lembah itu, maka kanjeng Nabi lari, lari-lari kecil. Wis nang kono saiki ana tengering. Iki wayu-wayu melayu. Sampai mandek iku ana tengering kabeh. Ya sing paham wae kok tengering. Dadi ana tengering iki wayu melayu sampai sekian iki wis gak melayu maneh ngono ya. Niru kanjeng Nabi nih. Hatta ida soida, sehingga ing dalam nalikane munggah sinten kanjeng Nabi masya mongko mlaku sinten kanjeng Nabi ilal marwati marang marwah. Kala jadi ketika sudah berada di tempat mas'anya, kan ada gunungnya, ada gunung sofa, kan naik kanjeng Nabi doa di atas turun. Nah, turun sampai menuju bawah sendiri gunung. Jadi wis gak nang gunung nih, wis nang isore, wis nang lembah. Nah, ketika sampai di lembah ini, iki masanya sudah lari. Lari-lari kecil. Kala sampai munggah, baru Kanjeng Nabi nopo melaku biasa. Kala fa'ala. Kala apa iku jenenge? Sa'ahatta ida so'ida masyailan marwah. Fa'ala mongko ngakoni sopo Kanjeng Nabi alal marhati ingatasi marwah. Kama fa'ala kaya oleh ngelakoni sinin Kanjeng Nabi ala sofa ingatasi sofa. Jadi di atas marwah itu persis membaca seperti yang dilakukan di atas sofa. Ya, di atas marwah ini melakukan seperti yang dilakukan di atas sofa. Yaitu dungo kaya tadi nih bu, baca tadi dungo tiga kali. Ala wa dzakara lan nutur sapa iku jeneng Jabir al hadis ing hadis to wa hadis asline wa fihi lan iku ing dalam hadis utai ta wa falamma masya falamma kana yaum tarwiyah falamma kana moko sema ing dalam semangsa niti nemu apa yaum tarwiyati apa dina tarwiyah tanggal berapa ini 8 Dzulhijjah. Mari tarawiyah terus Arafah. Tawajjahu mongko madhep sapa iku wong akeh ila Minan marang Mina. Qala waraqiba lan naik sinten Rasulullah numpak sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala apa iku jenenge? Sholalan apa sholat fa sholat biha at-duhra wal asr wal maghrib wal isra wal fajr. Kala fa sholat mongko sholat sinten Kanjeng Nabi biha ing dalem Mina. Nanti ngono Nabi iki jane ngono iki urut-urutane. Dadi mari nengguti tadi tawaf, sa'i terus menuju Mina. Di sana itu sholat apa? Sholat at-duhra ing duhur wal asr lan asar pada hari tarwiyah lo tanggal 8 ini. Wal maghrib lan maghrib, wal isya lan isya, wal fajr lan fajar, berarti subuh. Berarti nginep kemriku. Tumama kasaduli meneng sinten Kanjeng Nabi qalilan ing dalam waktu kang sedilu. Hatta tolaat sehingga metu apa asyamsu srengenge. Hatta tolaat sehingga metu apa asyamsu srengenge. Fajaza mongko nglewati sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nglewati apa? Nglewati Musdalifah langsung menuju Arafah. Ngono lho. Dadi kan ngono, dadi teko Mina kate nang Arafah iku nglewati Musdalifah, ngono ngene iki. Dadi Kanjeng Nabi gak meneng nang Musdalifah, langsung menuju Arafah hatta ata. Sehingga negani sinten Kanjeng Nabi Arafah tak ing Arafah. Sebelum duhur gak boleh masuk nang Arafah, Bu. Gak bolehnya bukan haram. Tapi ngelakoni masuk nang Arafah sebelum duhur itu bid'ah. Ya, delok sami. Fawajjada mongko nemu sinten Kanjeng Nabi Al-Qubbah tak ing Qubbah. Qad duribat kang temu Qubbah. Ya Qubbah itu semacam anu lah, semacam kemah, rumah kemah. Rumah yang terbuat dari kemah. Ngerti kemah sama? Tenda, kayak tenda itu bukan kubah berarti cukup nih buatan. Kala koduribatkan teman-teman dipasang opo iku jenis kubah. Lahu krono Kanjeng Nabi. Lahu krono Kanjeng Nabi. Kala lahu krono Kanjeng Nabi. Binamirota ing dalem opo namiroh. Nama tempat yang dekat dari Arafah, Namiroh. Di sana sekarang sudah ada masjid, namanya Masjid Ibrahim. Disunahkan di situ dulu. Jangan masuk ke Arafah sebelum sholat duhur di situ. Gola Namiroh namine. Gola gunung yang jeneng Ibrahim. Panazala mengkoleren sinten ke apa namine Masjid Ibrahim. Panazala mengkoleren sinten Kanjeng Nabi biha ing dalam Namiroh. Nah, leren di situ, jangan masuk dulu. Kalau ingin niru Kanjeng Nabi, jangan masuk Arafah. Hatta idza zaghat sehingga ing dalam nalikane lingsir apa syamsu srengenge, lingsir ke arah barat. Amaro mongko perintasi dan kanjeng Nabi bil koswai kelawan untuk koswa di untuk koswai faruhilat faruhilat mongko iku jenenge faruhilat lahu mongko dipasangi rohel apa iku jenenge koswa lahu krono kanjeng Nabi rohel iku sekedup ngerti sekedup pelana lah wis Faruhilat mongko dipasangi apa pelana apa iku jenenge koswa lahu krono kanjeng Nabi Fata mongko nekani sinten kanjeng Nabi potenan wadi ing jerone lembah jerone jurang Fakhotoba mongko midatuni sinten kanjeng Nabi annasa ing menungso Thumma adzana nuli adzan sapa kanjeng Nabi lan nah, dulu kene sing adzan sapa kanjeng Nabi nek dulu niki kalau kemungkinan juga perintah dan mereka ini kanjeng Nabi kata wadan Suma akoma nuli perintah komat sinten kanjeng Nabi Fasolat nuli sholat sinten kanjeng Nabi Aduhro ing duhur Suma akoma nuli komat sinten kanjeng Nabi Fasolat nuli sholat sinten kanjeng Nabi Al-Asro ing sholat asar jenengi jama Takadim walam yusamli lan ora sholat sinten kanjeng Nabi bainahuma ing dalam antara duhur lan asar syai'an ing suwici-wici no. Iki sunai bagi amirul haj dan jodoh saiki ono amirul haj jaman mulai sampe pian ono amirul haj itu pada saat berada di ini Namiroh di gunung Namiroh ini nama tempat Namiroh ada di sana pidato dulu pidato memberikan pengarahan kepada jamaah haji yang jadi rombongan kamu kalau engkau pemimpinnya nek kowe dhewe engkau pidato dhisik kasih pengarahan apa yang nanti dilakukan di Arafah baca apa sampai kapan di Arafah ya nanti kapan pergi ke Muzdalifah itu ditentukan saat itu ya wes dikasih pengarahan semuanya sampai selesai baru adzan qomat sholat duhur berjamaah jamaah takdim nek iso kosor ya kosor qala tsumarqiba nuli numpak sinten kanjeng Nabi hatta sing nekani sinten kanjeng Nabi al mauqifa ing tempat wukuf nang Arafah niku fajala mongko dadekno sinten kanjeng Nabi batnana kotihi ing wetenge untoni kanjeng Nabi Al-Koswa arubani koswa didadekno ilas sohoroti marang biro-biro watu gede ilas sohoroti marang biro-biro watu gede ini tempatnya itu tempat wukufi kanjeng Nabi wajah alalan obon dadekno sinten kanjeng Nabi hablal musyati kala hablan musyati ing apa iku jenenge tandine pira-pira wong sing mlaku baina yadaihi ing dalem ngarepe kanjeng Nabi wastaqbala lan madhep sinten kanjeng Nabi al-qiblata ing kiblat falam yazal mongko ora leren-leren kanjeng Nabi iku waqifan wong sing wukuf hatta hurubat sehingga suruh popo asam susreng ini wadahabat lan ilang opo sufrotu kuning-kuning meko kuning olilan kelawan siti hatta goba sehingga suruh popo al kursu opo kursu opo bundere sereng ini opo al kursu opo bundere sereng ini bundere sereng ini kala opo al kursu opo bundere sereng ini kala opal kursu opo bunderi srengenge kala kursu bunderi srengenge tek sami lek kala apa iku jene wasola pundi wong hatta gobal kursu wa dafa'alan berangkat sinten kanjeng Nabi wa dafa'alan berangkat sinten kanjeng Nabi kala wadafalan berangkat sinten kanjeng Nabi berangkat nang di kala berangkat menuju Muzdalifah tadi wukuf nang Arafah itu sunnahnya sampai kapan sunnahnya itu mengumpulkan antara siang dan malam. Jadi wukufo mulai siang sampai terbenamnya matahari itu berarti sampai sudah mengumpulkan antara siang dan malam. Walaupun mari maghrib, mari langsung berangkat ke Muzdalifah pun cekap nih kubun. Kala waqad syana qolan teman-teman ngumpul sinten Kanjeng Nabi. Lil koswa imaran koswa azimama ing taline azimama ing taline. Tola tali kendali nih lo kendali onta nih. Kala hatta anna ra'saha sehingga setuhune kepala ni koswa iku layusibu iku yaktine mekenani apa ra'saha iku yaktine mekenani apa iku jenenge ra'saha maurika rohli maurika rohli ing tempat apa iku jenenge apa iku jenenge ing ngarepe tengahe aba-aba aba-aba iku sing didelek apa jenenge dukure unton itu sing kaya pelana itu jenenge aba-aba kala wayakulu biadihi wayakulu lan apa iku jenenge lan dawu sinten Kanjeng Nabi biadihi kelawan tangane Kanjeng Nabi al-yumna kang tengen dawuh ngene ya ayuhan nas eling eling manungsa kala ini loh gambaran ini maurika nih maurik niku jadi ngarepe pelana. Jadi kalau kuda niku jenenge pelana, nek onto dudu pelana ya rohal jenenge. Jadi nek nek kalau ngene niku. Nek jaran jenenge sarju pelana. Sampean kalau naik onta itu alas dudukmu itu jenenge roh. Nah, itu jenenge roh. Ya, nengarepe niki macam-macam modele. Jadi maurika rohli niki tengahe jadi ngarepe tengahe sekedupe Kanjeng. Ngono ya. Jadi dasi untone Kanjeng Nabi ini ya taline niku dibuat tenanan sampai dasi ini bener-bener nyedeki burine iki tempat lemeke Kanjeng Nabi lho. Apa ben gak mlaku cepet-cepet. Sawari tenanan ngono. Paham maknane ya? Nek kepengin mlaku cepet kan digedor-gedor, has has mlaku. Nek mlaku cepet tawari ten kan Kanjeng Nabi. Ya sampai dasi iki hampir-hampir nih la yusiba mata la yusiba hatta anna rasaha la yusiba maulika rohlihi. Ngarepe tengahe apa-apa nih Kanjeng Nabi. Gondlu gue Kanjeng Nabi. Mekna saking ditarik teman Kanjeng Nabi. Untone sing ditarik ndase ne. Kala waya kululan dawuh sinten Kanjeng Nabi biadi kelawan astone Kanjeng Nabi al-yumna kang tangan. Dawuh ngene ya ayuhan nas eling-eling manungsa. Asakinata netepono sapa sira kabeh ing anteng. Asakinata netepono sapa sira kabeh ing anteng tenang, tenang, tenang, enggak usah terburu-buru. Kala wa kullama hatta lan semangsani nekani sinten Kanjeng Nabi. Kala hablan ing iku jenenge umbruane. Kala hablan ing umbruane pasir. Minal hibali kang saking pira-pira umbruane pasir. Kala kala tadi hablal musyad niku tadi kan yang atas ada tadi ya. Coba zaman coba lihat itu. Walam yusolli bainahuma syai'an. Rukah. Eh, ketemu enggak? Walam yusolli bainahuma syai'an tsumma raqiba hatta ata al-mauqifa. Wes ketemu? Faja'ala badna naqatihi al-qaswa ila shohrat. Waja'ala, waja'ala hablan musyati. Nah, bolta. Apa ini ya? Waja'ala lan tatekno sinten kancing Nabi. Dadi maknane kliru. Hablan musyati enggon kumpule pira-pira wong kang mlaku. Maknane habla iki enggon kumpule pira-pira wong sing mlaku. Nek habla sing saiki kita baca tadi waqula ma atahablan, maknane iku umbruane napa? Pasir. Kala hamlan musyati baina yadaihi, hamlan musyati enggon kumpule pira-pira wong sing mlaku. Baina yadaihi ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi. Kala nah sini di wakulama atahab lan hibal arho arho laha kolilan hatta tas'ada arho mongkong lembreh no sinten Kanjeng Nabi laha krono koswa kolilan kelawan setiti hatta tas'ada sehingga munggah opo iku jenenge koswa. Jadi kalau menemui umbruan pasir, ya kan, Kanjeng Nabi agak mengendurkan, ya, apa namanya, tarikan beliau kepada tali ini unta. Kan kenceng, ya tadi kan kenceng, bengkak banter-banter. Ini saya ini dikendurkan karena Kanjeng Nabi, biar ini bisa jalan, bisa sampai naik mengumbruan umbruane unta. Karena ini jelasnya lebih sulit untuk ditempuh. Wong ana umbruane kok umbruane unta apa umbruane pasir. Nah, ini kan lebih sulit ditempuh. Maka diklembrehno supaya jalannya itu lebih penak. Iki maknane arho laha. Yola hatta tasada hatta sehingga nekani sinten Kanjeng Nabi al Muzdalifah ta Muzdalifah. Muzdalifah ni. Fa sholat mongko sholat sinten Kanjeng Nabi biha ing dalam Muzdalifah al maghriba ing maghrib wal isya ala isya biadhanin kelawan adhan wahidin kang siji wa iqomata ini lan qomat luruhnya. Kanjeng Nabi sholat maghrib isya Muzdalifah berarti jamak takhir kan gitu sholat. Jadi maghrib setelah maghrib langsung berangkat ke Muzdalifah sholati di jamak engko nang isya ketika ada di Muzdalifah. Nginep nang Muzdalifah itu wajib. Wajib. Nginep kapan? Kok sampai pertengahan malam lebih sedikit. Nah, baru wis oleh metu. Oleh metu itu ke Muzdalifah. Tapi sing api bagi wong-wong sing lanang sing kuat-kuat iku sampai subuh nang mriku. Nek wong wedok sing api teko Muzdalifah itu pertengahan malam langsung berangkat supaya segera melempar jam rotul Aqabah. Mergane kok nek ngenteni wong lanang isu-isu itu rame banget. Sama piye di zaman sekarang. Wah, rame ya sampai banyak kejadian ya. Mengerti rom yu jam rotul Aqabah ini banyak orang yang banyak kejadian di sini biasanya meninggal-meninggal itu. Desak-desakan sampai injak-menginjak. Qala wa lam yusabbih lan ora salat sih dan Kanjeng Nabi. Baina huma ing dalam antarane maghrib lan isya syai'an ing suwici-wici tumato ja'an uli turu miring sinten Kanjeng Nabi hatta tola'a sehingga metu opal fajru fajar. Jadi di sini sunnahnya nginep di Muzdalifah itu sampai subuh sunnah. Tapi jane nginep di Muzdalifah itu yang penting pertengahan malam ya sudah ada di sana sampai lebih sedikit. Sedikit 5 menit saja cukup ya. Yang penting pertengahan malam harus di sana. Kalau lebih sedikit mau, jadi dianggap nginep itu mulai pertengahan. Mulai cerita. Masolat dan solat sinten Kanjeng Nabi al fajr ing fajar hina tabayyana ing dalem mau solat tadi pertelo. Lahu marang Kanjeng Nabi opo subuh subuh bi adanin kelawan adan wa iqomatin lan iqomah. Maro tiba nuli numpak sinten Kanjeng Nabi hati subuh mantun niku langsung berangkat menuju apa? Menuju Mina. Iki asale menuju Mina hatta singgo nekani sinten Kanjeng Nabi al mas'arul harama ing mas'aril haram kala ing mas'aril haram nama tempat ini Gala sehingga nakani sinen kanjen Nabi al Mas'ar al Haram ing Mas'aril Haram. Gala Mas'ar al Haram itu gunung kecil yang ada di akhir Muzdalifah. Jadi kan dari sholat subuh di Muzdalifah pergi ke Mina, di akhir Muzdalifah itu ada gunung kecil namanya Mas'aril Haram. Sunnah diam di situ itu sunnah. Manggon kudu dilu kowe kanjeng Nabi jenenge wukuf nang Mas'aril Haram. Kala fastaqbala. Moko madhep sinten kanjeng Nabi al-kiblat ing kiblat. Fata'ahu moko ndonga sinten kanjeng Nabi ing Allah wa kabbarahu. Lan ngekungno sinten kanjeng Nabi ing Allah wa halalahu. Lan mengesakan sinten kanjeng Nabi ing Allah artine muni la ilaha ha illallah hatta falam yazal. Moko ora leren-leren sinten Kanjeng Nabi iku wakifan wong kang wukuf. Wukuf itu tengok-tengok di situ. Jadi sunnah sampean itu tengok-tengok nang Mas'aril Haram. Mun saya iki opo tetep berlaku mung gak iki ya. Oleh haji nek pengen ngelakon kabeh itu yang haji dhewean. Nekat dhewean tapi yo songsoro banget. Karena lo kate iha berangkat dhewe. Oh, sosok ini. Ini sama pengalaman. Kala hatta asfaro singgo, hatta asfaro. Kala hatta asfaro singgo padang, apa iku jenenge? Hatta asfaro singgo padang, apa sinari siang. Sampai ketok padang. Jigan kelawan banget. Tapi matahari belum terbit, ya kan? Subuh itu sama menang sih ngaji sampai setengah jam padang, guys. Nah, ini di sini asfar. Sampai padang. Golan Imam Abu Hanifah sholat subuh iki sunah yo ngene iki. Pas isfar padang-padang itu niki. Wah, ngono. Golan matahari terbit jam entek, guys. Golan fadafa'a mongko pergi sinten Kanjeng Nabi pergi ke Mina. Obla anta tru'a ing dalam sadurunge yen to metu apa asyamsu srengenge sampai Kanjeng Nabi sebelum matahari terbit sudah pergi menuju Mina. Hadata singgo nekani sinten Kanjeng Nabi batna muhasirin ing jerone wadi muhasir jurang muhasir. Kala faharroka mongko ngobah-ngobah no sinten Kanjeng Nabi kolilan kelawan sedide. Apa sih diobah-obah no untone, diobah-obah no bimlaku. Masalah kanuli ngambah, ngambah itu menempuh. Sopo Kanjeng Nabi aptori ko ing dalan alwusto kang tengah. Alati kang tahrucu kang metu apa alati. Alal jamroti ngatasi jamro alkubro kang gede. Jenengi jamrotul Oba. Hari pertama itu, hari datang ke sana itu yaitu tanggal berapa ini berarti? Tanggal 10 ya. Ini langsung pertama yang dilakukan adalah melempar jamrotul Aqaba. Ini waktunya melempar itu mulai tengah malam tadi itu sudah masuk waktu nih, tengah malam. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu sudah masuk. Ola. Bagian wong itu kok ndang berangkat wae. Nang Mina supaya segera melempar jamrotul Aqaba biar tidak desak-desakan dengan orang-orang laki-laki. Kala hatta-hatta sehingga nekani sinin Kanjeng Nabi al jamro ta'ing jamro jamro til akoba Allah tikang indah syajara tikang indah dalam sandingi pohon. Saiki pohon ya bisa orang ono golek pohon ya kan nunggu gue mat jadi sampai di pohon rek boleh ngeru hati segi. Wah mesti tebang mat ya nih sama lebih ya ngantuk sama itu. Kala farumaha mongko melempar sopo Kanjeng Nabi ing jamroh. Jamroh lo mau jone ojo jumroh le. Nah niki salah kaprah ya wong Jawa. Barang apa Pak? Jumroh. Jamroh. Baromah mongko melempar sinen Kanjeng Nabi ing jamroh. Bisa pihasoyatin kelawan pitu piro-piro krekil. Kala bisa pihasoyatin lawan pitu biro biro kerikil lagi dicukuk nggak kerikil lagi cukup enam Muzdalifah kau nonggowo tu kau Muzdalifah kau kerikil ya sanguisan tiban ngelempar kisu ini yang berotulah kau bah kala yuk kapiru halih mau takbir sinten kanjeng Nabi maha kulli hasotin serta ne saben-saben krikil minha kang saking sepi hasot. Jadi setiap melempar satu krikil kanjeng Nabi mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ping itu sing dilempar nek kudu krikil nek songko ya ora kena. Ola pokok kudu disebut batu nek gak watu gak kena. Sandal yo gak kena, klereng yo ora kena, HP yo gak kena, ya toh. Lha watu kok angel sih sandal yo entem. Ora kena, HP yo gak kena, ngono ge. Ola 7 batu. Jadi setiap lemparan satu batu, ya satu batu. Kapi itu krikil boleh lempar robisan. Itu berarti ngelempar cuma satu kali, walaupun waktu ini itu. No. Yolah kulu hasotin. Utawi sekabiane waktu ikumiflu hasol khodwi ngumpamani waktu ini ketepil. Ketepil lah wis. Nanti ketepil kan? Ya lah jili-jili deh anak manut ditepil ngerti ketepil betul? Apa bahasa Indonesia ini? Ketapel. Oh iya saya menunggu kan gak gede waktu ini ya jili-jili ya kayak samun wae gak usah gede-gede gede-gede ini uang yang mantap ya wakil uang dengan orang kulit mereka teko ya lumayan yang sirah itu gede kalau tumpan sorofat war aroma melempar sinten kanjeng Nabi min batnil wadi saking jerone curang ya saiki wis dimodifikasi kabeh jamroh tempat melempar marma niki semuanya sudah dimodifikasi gak koyo piye maneh ya la pitah kabeh ya lah jero pitah pitah pitah kabeh ya ono sing koyo piye Tuman sarofan nuli pergi sinten kanjeng Nabi ilal manhari marang tempat menyembelih. Kala ilal manhari marang tempat menyembelih. Kala dekat dari jamroh ini. Tumun fanahara mongko nyembelih sinten kanjeng Nabi nyembelih hadiyune. Tumarok iba nuli numpak sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafado mongko pergi sinten kanjeng Nabi ilal baiti marang baitullah fasolla nuli sholat sinten kanjeng Nabi bima kata ing dalam Mekah atuhro ing duhur kala malamnya nanti nginep di Mina malam 11, 12 dan 13 okay. Kala rawahu ngriwayatake ing hadis sapa muslimun imam muslim mutawalan hali tidawa tawa no tuh banget yang ini kala an huzaimata bini sahabitin radhiyallahu anhu anna nabiya seduni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten kanjeng nabi ida farogo ing dalam nalikane selesai sinten kanjeng Nabi min talbiyatihi saking talbiyai kanjeng Nabi fi hajjin ing dalam haji au umratin utawa umroh salamu konjaluk sinten kanjeng Nabi Allah ing Allah ridwanahu ing ridoni Allah wal jannata lan surga wasta'adha lan jaluk perlindungan sinten kanjeng Nabi rahmatihi kelawan rahmati Allah jaluk perlindungan minan nari saking neraka rawahu dadi nek mari talbiyah haji dan umrah langsung Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika minan nah dadi kan talbiyah dadi labbaik Allahumma labbaik mari talbiyah donga mari talbiyah donga rawahu riwayat hadis sapa Asy-Syafi'i bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes Jabirin saking Jabir radhiyallahu anhu qala dawsinan Jabir qala dawsinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawsinan Rasulullah nahartu nyembelih sapa ingsun hauna ing dalam kono-kono pangkonan aku mbleh nang kono lho qala utawi mina kulluha yo sekabene mina iku manharum iku tempat nyembelih. Fan harumu kau nyembelih o sopo siro kabe firi halikum ing dalam biro-biro tempat siro kabe. Ya, wis nyembelih nang di wis. Pokoknya sembelihan itu berada di mina. Mina semuanya tempat untuk menyembelih hati. Wa waqaf tulan wukuf sopo ingsun. Dawai kancing nabi ha guna ing dalam kono-kono panggonan. Wa arofatu tai arofah. Kuluha yo sekabene Arafah iku mauqifun iku tempat wukuf. Arafah kabeh tempate wukuf. Wis terserah kowe wukuf nang ndi wae, tapi kan aku iku wukuf nang kono-kono. Dola cedhek watu-watu gedhe niku. Wa waqaf tulan wukuf sapa ingsun ha huna ing dalem kono-kono panggonan. Wa jam'un ude mustalifah kuluha yo sekabene jam'un mustalifah. Mokifun iku tempat wukuf. Rawahu riwayat noing hadis sapa muslimun imam muslim. Jadi nyembelih wukuf nang Arafah atau nang Mustalifah terserah nang di wae wis. Nyembelih sing penting nang Mina, wukuf sing penting nang Arafah kuwi wae wis. Nginep nang Mustalifah terserah wae, sing penting itu diarani Mustalifah. Ora ono tempat tertentu khusus juga ono ngono manane. Dan Aisyah tasaki Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sa'ta menik anjing nabi sallallahu alaihi wasallam iku lama ja'a ing dalam semangsa ni teko sinan anjing nabi maka ta'i ing Mekah hola mongko masuk sinan anjing nabi min a'laha saking dukure Mekah wa kharajalan metu sinan anjing nabi min asfaliha saking ngisore Mekah muttafaqun alaih Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu seduni Ibnu Umar iku la yaqdumu iku ora teko sapa Ibnu Umar maka ta ing atase Mekah illa bata kecoba nginep sapa Ibnu Umar nginep sungyo nginep ana ne bidi tua ing dalam di tua bidi tua ing dalam di tua dadi nginep nang di tua sunnah hatta yusbiha sehingga masuk isuk sopo Ibnu Umar wa yaktasilalan atus sopo Ibnu Umar baru setelah itu masuk Mekah. Jadi sebelum masuk Mekah disunahkan mandi dulu masuk Madinah ya ngono wa yadhkurulan nutur sopo Ibnu Umar dalika ing mungkunu-mungkunu penggawian ditutur anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi.